أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد جماعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bermajlis kembali di masjid ini dalam rangka talabul ilmi syar'i. Dalam rangka mengangkat kejahilan kita. Dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita niatkan semua ini mengharapkan pahala hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan dunia yang kita jalani tidak akan lepas dari kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran. Kecemasan, ketakutan, rasa lelah, rasa letih. Itulah kehidupan dunia. Kalau kita menginginkan ketenangan yang sempurna, rasa aman yang sempurna, di surgalah tempatnya. Kehidupan dunia, kehidupan darul ibtila, tempat ujian, tempat musibah. Tapi nanti di akhirat tidak ada lagi musibah. Di surga maksudnya tidak ada lagi musibah. Tidak ada lagi kekhawatiran, kecemasan. Kadang kita pun khawatir dan cemas. Bagaimana 5 tahun akan datang saya? Bagaimana 10 tahun akan datang anak-anak saya? Tetapi di syurga kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi la khaufun alaikumul yaum, wahai hambaku, la khaufun alaikum, tidak ada lagi ketakutan atas kalian pada hari tersebut, dan juga tidak ada lagi rasa sedih gundah gulana. Kehidupan di syurga, la yamassuhum min nasabin, kehidupan yang tidak ada rasa lelah, rasa letih, penat. Masalah datang bertubi-tubi, silih berganti, penat kan kita. Kalau di dunia demikian. Tetapi di syurga, la yamassuhum min nasabin, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka penduduk syurga tidak disentuh dengan rasa lelah, letih, penat, capek. Nah, oleh karenanya janganlah kemudian kehidupan di surga yang demikian kita tukar dengan kehidupan dunia yang sesaat ini. Jangan sampai. Nah, bersabar, bersabar dalam menghadapinya, menghadapi kehidupan di dunia ini. Seseorang tidak akan bisa bersabar dengan cara yang benar kecuali dia mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya bersabar? Tatkala ditimpa ujian, musibah, bagaimana caranya bersabar? Apa diam saja? Saya diam saja, saya sabar kok. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mempelajari agama ini sehingga dia tahu bagaimana caranya bersabar. Taib. Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga butuh kesabaran. Menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala juga butuh kesabaran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka bersyukur di tengah-tengah aktivitas kita maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk duduk dalam majelis ilmu. Di malam hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang hadis Jibril alaihissalam. Dan untuk menyempurnakan faedah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentang makna dari Islam, makna kalimat la ilaha illallah, demikian juga rukun-rukunnya, demikian juga pula syarat-syaratnya, di malam hari ini untuk menyempurnakan faedah kita akan membaca tentang pembatal-pembatalnya. Kalau kita sudah berwudu, kemudian kita melakukan pembatal-pembatal wudu, maka otomatis wudu yang kita lakukan batal. Nah, tahu atau tidak tahu? Batal wudunya. Kalau dia tetap nekat sholat dalam keadaan wudunya batal, tidak sah. Tidak akan diterima sholatnya. Sekhusyuk apapun, setepat apapun, setepat dalam mencocoki bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam gerakan-gerakannya, dalam bacaan-bacaannya. Tapi kalau dia melakukan pembatal wudu, maka juga tidak akan diterima sholatnya. Nah, demikianlah. Apabila seseorang melakukan pembatal-pembatal Islam, pembatal-pembatal kalimat la ilaha illallah, maka tidak diterima ibadah yang dibangun di atasnya, subhanallah. Maka ini penting untuk kita ketahui. Tahu atau tidak tahu, sengaja atau tidak sengaja. Kata pepatah Arab, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Wa man lam ya'rif syarra yaqa fihi." Aku mengetahui kejelekan, aku mengetahui keburukan, bukan untuk aku ikuti keburukan dan kejelekan tersebut. Tahu ini jelek, tahu ini pembatal Islam, tahu ini pembatal wudu misalnya, bukan untuk sengaja atau bukan untuk aku kemudian ikuti. Walakin litawaqqihi, akan tetapi aku ketahui itu semuanya, kejelekan, keburukan itu, agar aku berhati-hati dengannya, darinya. Nah, berhati-hati. Karena orang yang tidak mengetahui kejelekan, keseringannya dia justru terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Karena dia sangka itu adalah kebaikan. Orang yang tidak mengetahui al-batil, keseringannya terjatuh dalam kebatilan. Kenapa? Karena dia sangka kebatilan itu adalah kebenaran. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembatal-pembatal Islam itu sangat banyak. Namun yang sering terjadi, yang sering dilakukan oleh manusia, sadar maupun tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja, itu biasanya ada 10 perkara. Nah, 10 perkara yang sering dilakukan oleh orang yang tidak dia sadari atau dia sadari, termasuk dari pembatal Islam, pembatal kalimat la ilaha illallah. Nah, yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah. Pembatal Islam yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa itu syirik? Itu apa sih? Syirik itu adalah beribadah kepada Allah dan dia juga beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dikira orang yang berbuat syirik itu dia tidak beribadah kepada Allah. Salah, jangan. Salah. Dia beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik kepada bebatuan, kepada makhluk, manusia, kepada jin, kepada malaikat, kepada nabi, nah, kepada penghuni kubur, dan yang lain sebagainya. Tawakal dia itu kepada Allah, tapi tawakal dia juga kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya pasang ini, tulisan-tulisan ini di atas pintu saya, hati saya itu tenang, rumah saya gak akan diganggu. aman. Loh, padahal siapa yang memberikan keamanan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau diberitahukan bergantunglah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah keamanan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak tenang hatinya. Enggak tenang saya kalau enggak ada yang ini. Ah, itulah kesyirikan contoh. Nah, itulah bentuk betul-betul bentuk dari kesyirikan yang nyata. Dia gantungkan, saya tetap juga berdoa keselamatan kepada Allah, tapi saya juga pakai ini loh. Nah, supaya selamat, rumah saya enggak diganggu, anak-anak saya enggak diganggu, usaha saya enggak diganggu. Hakadah? Demikian. Itulah contoh, betul-betul contoh kesyirikan. Nah, tadi kita sebutkan, orang berbuat syirik itu bukan berarti dia tidak menyembah Allah, tidak. Dia menyembah kepada Allah, tapi dia juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk pembatal keislaman. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-116. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat kesyirikan kemudian dia meninggal dan belum sempat bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain dosa kesyirikan yang dilakukan oleh seorang hamba yang dia meninggal dan dia belum bertaubat bagi siapa yang Allah kehendaki. Maknanya dosa syirik itu, kalau orang itu meninggal dalam keadaan dia belum bertaubat kepada Allah, tidak akan pernah Allah ampuni. Fala haula wala quwata illa billah. Tetapi kalau orang meninggal membawa dosa selain dosa syirik, walaupun dia belum bertaubat kepada Allah, masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ampuni, itu semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah siksa sesuai dengan dosa dia, maka Allah menyiksa sesuai dengan hikmah maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara perbuatan Allah, tidak akan lepas dari dua ini. Perbuatan Allah bijaksana, adil, nah, bijaksana dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang harus kita yakini terkait dengan apa yang telah Allah tentukan terhadap kehidupan kita. Apa yang telah Allah takdirkan dari kehidupan kita, yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit, tidak boleh kemudian kita keluar dari keridhaan dari apa yang telah Allah tentukan kepada kita. Nah, wajib bagi kita untuk mengimani bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti Allah wujudkan. Allah jadikan, Allah menghendaki kita sakit, Allah menghendaki kita sehat, Allah menghendaki kita demikian dan demikian, pasti Allah wujudkan. Dan semua itu berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang Allah lakukan kepada seluruh makhluk-makhluknya, enggak ditanya. Kenapa si fulan diberikan umur 40 tahun? Kenapa si fulan diberikan umur 20 tahun? 60 tahun? Kenapa si fulan diberikan rezeki sekian? Kenapa si alan diberikan rezeki sekian? Allah enggak ditanya kenapa berbuat demikian kepada makhluk. La yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang Allah perbuat kepada makhluk-makhluknya. Tetapi makhluk-makhluk itulah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu diberikan umur 20 tahun, kenapa kamu habiskan untuk hura-hura? Kamu diberikan umur 40 tahun, kenapa tidak kamu manfaatkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kamu diberikan rezeki sekian dan sekian, kenapa tidak kamu manfaatkan untuk mendekat kepada Allah? Dan yang lain sebagainya. Allah tidak ditanya atas perbuatan yang Allah perbuat kepada makhluk. Tetapi makhluklah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anak saya satu-satunya meninggal misalnya? Kenapa Allah menjadikan anak saya satu-satunya meninggal? Allah enggak ditanya. Meninggalnya anak kita itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita yang akan ditanya oleh Allah. Kenapa kamu meratap? Kenapa kamu tidak ikhlas? Dan yang lain sebagainya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara contoh perbuatan syirik di antaranya adalah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih dia tunjukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyembelih dalam rangka sedekah bumi. Tidak boleh yang demikian. Menyembelih dalam rangka untuk dilarungkan di laut, tidak boleh. Nah. Karena menyembelih itu adalah ibadah, maka itu juga harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembelih misalnya untuk jin, atau untuk yang lainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pembatal Islam yang kedua. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Pembatal yang kedua adalah orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara. Orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara, yang kemudian dia berdoa kepada perantara-perantara tersebut, meminta kepada perantara-perantara tersebut. Ini pembatal keislaman yang kedua. Seakan-akan Allah itu enggak ngerti dan enggak tahu apa kebutuhan dari hamba tersebut, sehingga dia harus melalui perantara untuk menyampaikan kepada Allah, hajat saya itu ini loh, saya mau menikahkan anak saya supaya lancar, sehingga dia pakai perantara-perantara. Mbah, misalnya mbahnya sudah meninggal ini, datang ke kuburannya, berikan restu cucumu mau menikah misalnya. Mintalah pada Allah. Ini cucunya mau menikah, kasih keselamatan dan lain sebagainya. Tidak boleh yang demikian. Seakan-akan Allah itu enggak faham dan enggak tahu apa yang diinginkan oleh hamba. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka mengatakan, atau Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan keadaan mereka, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka itu berdoa, orang-orang musyrikin zaman dahulu itu, mereka itu berdoa meminta kepada perantara-perantara mereka, kepada wasilah-wasilah mereka, ma la yadurruhum, yang mereka itu semua sejatinya tidak bisa memberikan madarat kepada mereka, wala yanfa'uhum, dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, mereka faham. Nah, ini tidak bisa memberikan manfaat kepada kami secara langsung, enggak bisa. Enggak bisa juga menolak madarat dari kami secara langsung, enggak bisa. Tapi mereka enggak kehilangan akal, orang-orang musyrikin itu. Haula'i syufa'auna 'indallah, tapi mereka ini bisa menolong kami, memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tahu ini enggak bisa langsung mengabulkan doa saya. Tapi saya melalui perantara ini agar dia itu menolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bujuk Allah, bahasa kita ya, membujuk Allah agar Allah mengabulkan doa saya. Naam. Fala haula wala quwwata illa billah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, Allah menjadikan, Allah memvonis, menghukumi perbuatan mereka sebagai perbuatan kesyirikan. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan itu. Allah tutup ayat ini dan mengatakan perbuatan mereka yang wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, tetap Allah mengatakan itu sebagai perbuatan kesyirikan. Nah, ini pembatal Islam yang kedua. Pembatal Islam yang ketiga, jamaah rahimani wa rahimakumullah, adalah orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang yang telah Allah dan Rasulnya kafirkan. Malam yukaffir al-musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara ijma'an. Pembatal Islam yang ketiga adalah orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang yang memang telah Allah vonis kafir dan juga Rasulnya alaihissalatu wassalam kafir, atau ragu-ragu terhadap kekafiran mereka, ragu-ragu atau bahkan membenarkan agamanya mereka. Nah, ini termasuk pembatal keislaman. Orang Yahudi itu kafir apa enggak? Dia sama-sama anak bangsa itu, sama-sama anak manusia itu. Nah, jangan gitulah. Hati-hati. Perkataan seperti ini bahaya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir mereka terus menerus seperti itu. Nah, orang-orang kafir yang datang dari kalangan ahlul kitab, lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, golongan yang kedua dari orang-orang kafir itu adalah orang-orang musyrik. Nah, hingga datang kepada mereka al-bayyinah, utusan kami, ya, ini maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terus-menerus menentang orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan Yahudi, Nasara, dan juga orang-orang musyrikin, hingga datang kepada mereka al-bayyinah. Nah, oleh karenanya diingatkan oleh Alama Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'a hadhihi al-mas'alatu khatiratun jidda. Pembahasan ini pembahasan yang sangat penting sekali. Nah, pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Yaqau fiha kathirun minal muntasibina lil Islam. Karena ini banyak terjadi, banyak menimpa orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam. Entah dengan tujuan maksud-maksud duniawiyah, nah, kekuasaan, jabatan, harta, kepemimpinan dan lain sebagainya. Tidak boleh yang demikian. Nah, padahal sejatinya sikap kita kepada mereka orang-orang kafir, nah, berlepas diri, membenci. Lihatlah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim Abul Anbiya. Nah, apa yang dia ucapkan kepada bapaknya sendiri Azar dan juga kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku, Ibrahim alaihissalam, berlepas diri, putus hubungan dari apa-apa yang kau sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Illa alladhi fatarani, kecuali kepada zat yang telah menciptakan aku. Nah, ini kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, istisna ini namanya istisna yang, nah, istisna yang qata'. Nah, istisna yang qata', yang terputus. Illal ladzi fatarani, maknanya Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan bagian yang disembah oleh mereka. Nah, karena yang mereka menyembah adalah berhala-berhala yang mereka sembah. Allah bukan bagian dari berhala-berhala tersebut. Nah, kata Ibrahim alaihissalam, kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu sayahdin, karena dia yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini Ibrahim alaihissalam. Nah, demikian. Bukan kemudian malah ragu, nah, atau bahkan membenarkan. Jadi mohon maaf, dari sisi Islam, kalau kita mengatakan semua agama itu sama, itu salah perkataan demikian. Tidak. Bagaimana bisa Allah subhanahu wa ta'ala sendiri loh, bukan saya, tetapi Al-Quran, kitab suci kita yang mengatakan demikian. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala dari tujuh lapis langit mengatakan demikian. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang dia mencari agama selain agama Islam, Allah sama sekali tidak akan pernah menerimanya. Dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Loh, ini Islam, ini agama kita, ini Al-Qur'an yang mengatakan demikian. Kitab suci kita. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka katakan, apa yang Allah kafirkan dan Rasulnya alaihi salatu wasallam kafirkan, katakan itu kafir. Tetapi yang tidak, ya jangan dikatakan. Ini bukan kelompok saya ini, berarti dia kafir. Jangan. Bukan demikian. Nah, timbangannya, ini kok enggak mendukung saya, berarti dia kafir. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, itu namanya hawa nafsu. Di sana ada dawabit, ada ketentuan-ketentuan yang sangat ketat. Tatkala mengeluarkan seseorang dari Islam menuju kepada kekafiran, tidak sembarangan. Tetapi yang jelas-jelas termaktub, tertulis di dalam Al-Quran, mereka termasuk orang-orang kafir, wajib bagi kita juga mengatakan mereka orang kafir. Yang keempat, pembatal keislaman yang keempat, Man taqada anna ghaira hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu hadyihi aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma tawaghit ala hukmihi fa huwa kafirun. Pembatal keislaman yang keempat, jamaah rahimani wa rahimakumullah, adalah orang yang meyakini, ingat ya, meyakini, yakin bahwasannya ada petunjuk selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih sempurna. Ada petunjuk selain petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih sempurna. Dia yakini ada. Atau dia meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum yang telah ditetapkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau dia meyakini ada hukum yang lebih baik dibanding hukum yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk pembatal keislaman. Orang yang meyakini di sana ada jalan hidup, ada bimbingan, ada tuntunan yang lebih sempurna dibanding tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan Ki Fulan misalnya. Nah, Ki siapa gitu, kalau di sini pakai Ki ya, biasanya begitu ya. Nah, tuntunan ini, tuntunan itu, ini tuntunan yang lebih sempurna dibanding tuntunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Apa itu namanya? Kitab Primbon, ya. Kitab Primbon ini lebih sempurna dan lebih baik dibanding tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya. Nah. Kalau dia meyakini itu semua, maka batal keislamannya. Nah, kalau memiliki keyakinan di sana ada jalan hidup yang lebih baik dibanding jalan hidupnya Nabi. Meyakini ada tuntunan yang lebih baik dibanding tuntunannya Nabi. Bimbingan yang lebih baik dibanding bimbingannya Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, maka dia telah membatalkan keislamannya. Lantas apa manfaatnya dia bersyahadat, saya bersaksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah? Apa faedahnya? Coba. Kalau dia masih meyakini di sana ada tuntunan yang lebih baik dibanding tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-121. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-121, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian mentaati mereka, kalau kalian mentaati mereka, nah, yang kalian jadikan idola, yang kalian jadikan panutan, kalau kalian taati mereka, nah, lebih-lebih lagi mohon maaf, terkadang mereka itu memakai jebakan yang namanya baiat. Nah, sudah, kalau sudah dibaiat, sudah, ketaatannya seakan-akan sudah mutlak. Dia akan lebih mentaati orang yang membaiatnya dibanding dia mentaati Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Wa in ata'tumuhum, kalau engkau mentaati mereka, maka kata Allah Subhanahu wa taala, innakum lamusyrikun, maka engkau menjadi orang-orang yang musyrik. Nah, maka tidak boleh kita memiliki keyakinan di sana ada bimbingan, di sana ada petunjuk yang lebih sempurna, yang lebih baik dibanding petunjuk dari Nabi alaihi salatu wassalam. Lihatlah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam. Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31, ittakhadhu, mereka itu menjadikan ahbarahum, pemimpin-pemimpin agama mereka. Lihat, amir-amir mereka. Nah, ketua-ketua mereka. Atau yang lain sebagainya dengan sebutan-sebutan apa? Ittaqadu ahbarahum wa ruhbanahum. Mereka jadikan ahli ibadah mereka dan juga pendeta mereka arbaban, tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah apa yang telah diputuskan oleh pimpinan mereka, maka mereka sami'na wa ta'na, walaupun itu bertentangan dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilarang oleh pemimpin mereka, sami'na wa ta'na, walaupun larangan itu ternyata juga bertentangan dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Itu maknanya. Tidak menyembah. Tidak menyembah. Saya kan enggak nyembah, betul. Tidak menyembah, tapi maknanya mereka menjadikan tuhan-tuhan selain Allah. Itu demikian, mentaati apa yang mereka fatwakan dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala juga rasulnya. Nah, demikian juga menjauhi apa-apa yang mereka perintahkan untuk menjauhi, padahal itu juga bertentangan dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan apa-apa yang ada di dalam As-Sunnah. Itu maknanya menjadikan pemimpin-pemimpin mereka itu sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Bukan menyembah. Kalau menyembah sujud di bawah kakinya, tahu kalau itu sudah langsung syirik. Nah, bukan. Tetapi itu demikian. Nah, betul-betul dia serahkan dirinya kepada pemimpin-pemimpin mereka. Yang kelima, di antara pembatal keislaman yang kelima adalah man abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara ijma'an. Pembatal keislaman yang kelima adalah orang yang membenci sesuatu yang dibawa oleh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia melakukannya, walaupun dia mengamalkannya, tapi sebenarnya dia benci. Orang yang membenci sedikit pun atau sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengamalkannya. Nah, maknanya apa? Munafik, kan begitu. Maknanya kan munafik. Orang munafik itu kan salat. Orang munafik itu kan zakat, haji, umrah, infak. Tapi dia di dalam hatinya itu betul-betul membenci. Capek-capek aku cari harta, kok disuruh zakat. Walaupun akhirnya dia zakat. Nah, tapi dia benci. Aku gak rela sebenarnya ini. Harus keluarkan 2.5%. Misalnya, nah, walaupun dia keluarkan, tapi dia membenci, batal keislamannya. Itu contoh. Nah, enak-enak tidur kok harus bangun sholat, sholat duhur misalnya, atau sholat subuh misalnya. Nah, walaupun dia melakukannya, tapi dia membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Islam. Maknanya dia membenci satu syariat, satu syiar dari syiar-syiar Islam, walaupun dia sendiri itu sebenarnya melakukannya. Tapi kalau dia membenci, maka batal keislamannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-9. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu." Yang demikian itu dikarenakan mereka itu karihu, membenci, gak senang dengan apa-apa yang Allah turunkan. Panas-panas ini kok suruh pakai kerudung. Dia benci, tapi dia lakukan juga. Nah, misalnya, kok pakai kerudung? Ya sudah biasa, daripada nanti ini. Pada dalam hatinya dia membenci. Ini batal keislamannya, awas, hati-hati. Nah, pakai hijab itu perkara yang wajib bagi seorang wanita yang telah baligh. Nah, taib, ini contoh saja. Yang demikian itu dikarenakan mereka membenci apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Fa ahbata a'malahum, maka gugur, hapus dan hilanglah amalan-amalan mereka. Lihat. Disebabkan mereka membenci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka gugur amalan-amalannya. Nah, sebuah perkara yang kelihatannya ringan tetapi konsekuensinya sangat berat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Contohnya, menghina jenggot. Semakin panjang jenggotnya itu, otaknya semakin ketarik, jadi dia semakin bodoh. Awas, hati-hati. Ini yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini syariat yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Dan tidak ada satu hadis pun yang menurunkan derajat wajib untuk membiarkan janggut menuju kepada sunnah. Tidak ada. Nabi SAW dalam hadis Abdullah ibn Umar, dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud dan yang lainnya, beliau mengatakan, a'ful liha, biarkan janggut-janggut kalian, wa qassus syawarib, dan pendekkan kumis kalian. Dalam riwayat yang lain, khaliful Yahuda, selisilah orang-orang Yahudi, karena mereka itu memotong janggut dan membiarkan kumis-kumis mereka. Awas, hati-hati. Tatkala membenci bahkan menghina, maka dikhawatirkan. Nah, itu bisa membatalkan keislaman kita. Kalau saya belum mampu, beda permasalahannya. Tapi dia tidak membenci dalam keadaan karena lemahnya keimanan sehingga dia belum mampu. Tapi tidak membenci. Tapi kalau sudah ada perasaan membenci, tidak suka, maka ini yang menjadikan taib amalan itu menjadi gugur. Nah, membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, membenci apa-apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam, menjadikan amalan yang kita lakukan gugur pahalanya. Subhanallah. Tanpa kita sadari, dalam keadaan kita mungkin, wah, amalan saya ini banyak ini. Saya kalau sholat 5 waktu tertib di masjid, kemudian saya ini. Tapi ternyata kita ada syariat yang kita benci. Ternyata ada yang itu datang dari Nabi alaihi salatu wasalam, dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam yang kita enggak suka. Ternyata itu menjadikan amalan-amalan kita gugur tanpa kita sadari. Duhai meruginya orang yang seperti ini. Baik, maka berhati-hati. Kemudian yang keenam, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini mungkin yang terakhir. Sisanya kita ambil di pertemuan akan datang insyaallah. Yang keenam adalah man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli sallallahu alaihi wasallam au thawabillahi au yaqabihi. Pembatal keislaman yang keenam adalah orang yang memperolok-olok. Orang yang memperolok-olok sesuatu yang itu merupakan bagian dari agama Islam. Bahasa kita demikian. Orang yang memperolok-olok, membuat bahan guyonan, bahan tertawaan, bahan candaan, sesuatu yang itu merupakan bagian dari Islam. Nah, apakah itu berupa pahala? Diolok-olok pahala. Nah, apakah itu berupa dosa, diolok-olok dosa? Atau syariat yang lainnya, diolok-olok, dijadikan bahan candaan, bahan tertawaan, ini tidak boleh. Syariat berwudu misalkan diolok-olok, terjadi. Nah, ya, cerita sama saya gitu, wah sedikit-sedikit apa, keceh meneh, padahal berwudu, subhanallah. Karena memang asalnya saudara kita ini jauh dari tuntunan agama, kemudian Allah berikan hidayah. Nah, hingga kemudian orang-orang yang dulunya melihat dia orang enggak ngerti agama, kemudian Allah berikan hidayah, kemudian jadi mengerti agama. Ya demikian. Berwudu salat sunnah duha, berwudu salat sunnah mutlak, berwudu untuk ini, berwudu diolok-olok, syariat berwudu diolok-olok. Nah, dibilang main-main air kan begitu kan? Nah, fal haula wala quwata illa billah, batal keislamannya. Hati-hati yang demikian. Taib. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65 dan 66. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apakah pantas Allah, ayat-ayat Allah dan juga rasulnya kalian jadikan bahan tertawaan? Apakah pantas Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah dan juga rasulnya alaihi salatu wasalam dijadikan bahan candaan, bahan gurauan, bahan ejekan? Apa pantas? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari-cari alasan. Qad kafartum, sungguh kalian telah keluar dari Islam setelah keimanan kalian. Sebelumnya beriman, tetapi karena menjadikan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan candaan, bahan gurauan, sehingga keluar dari Islam, batal keislamannya. Maka berhati-hati. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kalau engkau tanya kepada mereka, perbuatan mereka yang mengolok-olok syariat Islam itu, la yaqulunna, niscaya mereka akan menjawab, "Inna kunna nakhudu wa nal'ab." Kami hanya sekedar main-main saja, kami hanya sekedar bercanda saja. Enggak ada maksud yang lain kok, enggak ada maksud untuk menyinggung, tapi sekedar main-main saja, bercanda saja, biar bisa tertawa. Maka Allah katakan tadi, apa pantas syariat Allah kalian jadikan bahan tertawaan? Apa pantas apa-apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam kalian jadikan bahan tertawaan? Nah, saudaranya mengamalkan syariat yang memang itu merupakan bagian dari Islam, misalnya bagi laki-laki mengenakan pakaian di atas mata kaki, apa pantas dijadikan bahan tertawaan? Banjir, banjir, misalnya dikatakan demikian. Nah, kambing lewat, kambing lewat, karena punya janggut, apa pantas demikian? Itu adalah bagian dari Islam. Nah, dan itu yang dilakukan dan diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu bukan seorang pemusik yang kemana-mana bawa gitar, tidak. Nabi kita ya demikian, mengajarkan al-haq, penampilannya pun juga demikian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara enam pembatal keislaman yang bisa kita ambil di malam hari ini. dan insyaallah sisanya kita ambil di pertemuan akan datang biiznillahi taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan bimbingan kepada kita semuanya. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan dari jamaah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Dan salaman. Salam dan salam. Salam. Kita habis sholat. Itu saudara kita habis sholat itu ada yang kesalahan, ada yang apa itu, ada dari yang menerangkan bahwa itu tidak boleh atau boleh. Pertama. Yang kedua, kita orang Islam itu memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya, tapi ada tambahan lagi salam orang lain kita ucapkan. Kata itu bisa membatalkan akidah atau keislaman. Contohnya ini sudah salam, salam seperti kita kita ini terus ditandai omilahem. Baik. Yang ketiga, kita tahu bahwa kita kurang Islam, tapi ada yang permisi itu mengucapkan salam, padahal itu orang non Islam. Apakah kita jawab atau kita diamkan saja? Alasan karena enggak melihat bagaimana. Yang kedua, tadi salaman. Salaman itu sekarang itu saya merasa gila. Mulai dari masyarakat sampai apa itu pemimpin-pemimpin gitu. Itu kalau salaman tidak cuma salaman ini, teman sampai ketemu pipi sama pipi itu. Ya. Sekarang kan banyak kalau ketemu rambut-rambutan gitu. Ya. Assalamualaikum. Baik. Pertanyaan yang pertama terkait dengan salaman selepas sholat. Nah, apakah ada dalil yang melarang atau ada dalil yang memerintahkan? Begitu ya. Baik. Salaman selepas sholat. Jadi yang harus kita pahami jamaah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan ibadah, apapun itu, terkait dengan ibadah, apapun itu, mau salaman, mau baca Quran, mau haji, mau sholat, ibadah hukum asalnya adalah al-hadar. Ibadah itu adalah tauqifiyah. Maknanya tauqifiyah, maknanya al-hadar, ibadah hukum asalnya adalah kita berhenti, tidak boleh melakukannya. Nah, apapun itu. Duh, tapi kok kita harus sholat? Kita sholat 5 waktu karena kita diperintahkan. Kok sholat maghrib 3 rakaat? Kita sholat maghribnya 3 rakaat, tidak 4 rakaat, tidak 2 rakaat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dan mencontohkan sholat maghrib 3 rakaat, misalnya demikian. Nah. Jadi kalau kita hendak melakukan ibadah, justru kita dituntut dalil untuk menjadi pegangan mengapa kita melakukan ini. Bukan kemudian ada larangan apa tidak, salah. Nah, sekarang kita tanya, sholat misalnya. Sholat itu tidak ada larangan kalau seseorang itu tidak sedekap. Misalnya, enggak ada Nabi melarang. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang bersedekap di atas kepala misalnya. Gak ada hadis dalam. Berarti boleh dong bersedekap di atas kepala. Kan gak ada larangan. Salah. Kalau dalam ibadah, itu justru kita melakukan, itu dituntun dengan dalil. Kita bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Karena dalil yang menuntun kita. Sehingga kita bersedekap dengan cara yang demikian. Taib. Itu hukum asalnya. Jadi hukum asal ibadah itu adalah tauqifiyah. Maksudnya kita berhenti dan kita berjalan atau kita melakukan kalau ada dalil yang memerintahkan. Sekarang kita kembali kepada permasalahan tentang salaman selepas sholat. Sejauh yang saya ketahui, tidak ada dalil satupun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita bersalaman selepas sholat. Tidak ada. Tetapi yang ada adalah dalil yang sifatnya umum. Nah, tatkala bertemu dengan saudaranya, salaman. Entah di pinggir jalan, entah saat masuk masjid, bertemu dengan saudaranya, salaman. Entah di rumah misalnya. Umum sifatnya. Nah, sesuatu yang sifatnya umum tidak boleh kemudian kita jadikan ke perkara yang khusus. Khusus kan itu berarti. Pokoknya setelah salat harus salaman. Ini khusus namanya. Itu yang tidak boleh. Sesuatu yang umum biarkan umum. Nah, jangan dikhususkan. Jadi itu yang pertama, Pak, ya. Salaman selepas sholat, sepengetahuan saya tidak ada dalil yang memerintahkan hal tersebut. Baik. Kalau ditanya apa ada larangannya, ya enggak ada. Kalau ditanya apa ada larangannya, ya enggak ada. Tetapi tadi kita sudah jelaskan, kaidah agama bukan demikian. Kalau ada pertanyaan apa ada larangannya, itu terkait dengan perkara dunia. Nah, kalau terkait dengan perkara dunia, tanyakan apa ada larangannya. Itu. Bukan kemudian mana dalilnya kok kamu melakukan ini dalam perkara dunia? Tidak. Perkara dunia itu hukum asalnya boleh, silahkan. Nah, mau apa saja silahkan. Baik. Tapi kita dibatasi. Tapi kalau dalam perkara ibadah, hukum asalnya berhenti. Kita lakukan ada dalil yang menuntun kita melakukan ibadah tersebut. Bisa difahami insyaallah? Baik. Kemudian yang kedua. Terkait dengan mengucapkan salam. Terkait dengan mengucapkan salam. Apabila kita telah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita tambahkan dengan syariat dari yang lain, maka ini tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Dan itu termasuk dari pembatal keislaman. Termasuk pembatal dari keislaman. Seperti tadi disebutkan contohnya. Hong wilaheng. Ya, saya juga gak paham apa artinya. Nah, tidak boleh. Maknanya dia mengakui Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Gak boleh. Nah, kemudian yang ketiga, apabila kita mendapatkan salam dari orang kafir, begitu ya. Nah, Assalamualaikum. Bagaimana kita menjawabnya? Nah, kalau kita bisa memastikan betul-betul yang diucapkan adalah Assalamualaikum, ada lamnya, Assalamualaikum. Nah, maka kita jawab Waalaikum salam. Tapi kalau kita memastikan lamnya enggak ada, tadi dia jawab asamu, asamu. Nabi SAW mengatakan demikian. Kalau mereka mengatakan asamu, asamu maknanya kebinasaan. Kalau asalam kan maknanya keselamatan. Tapi kalau asamu maknanya kebinasaan, kebinasaan atas kalian. Maka kita jawab waalaikum. Enggak pakai salam. Waalaikum. Terus kalau enggak dengar saat lamat-lamat, ya sudah wis, waalaikum gitu saja. Nah, dan semoga juga atas kalian. Kalau dia mengucapkan keselamatan, ya semoga atas kalian juga keselamatan. Keselamatan dunia dan akhirat. maksudnya kalian masuk Islam. Semoga kalian mendapatkan hidayah, kan demikian. Kalau kalian tadi mendoakan kejelekan, ya semoga juga kalian juga mendapatkan kejelekan. Jadi jawabnya demikian. Wa alaikum. Wallahu ta'ala alam biswa. Yang? Oh ya. Kemudian salaman sambil berpelukan. Nempel pipi kanan dan pipi kiri. Demikian. Taib itu terkait dengan adat kebiasaan yang dinamakan dengan, kalau di negara Arab, dengan al mu'anaqah. Nah, selama itu tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, tidak mengapa. Nah, salaman sambil rangkulan saking akrabnya, kemudian tempel pipi kanan dan pipi kiri, tidak mengapa. Tapi kalau lawan jenis, ya jelas enggak boleh. Nah, kalau sama lawan jenis, jelas tidak boleh. Nah, demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, mohon. Lanjutkan pertanyaan Pak Minta. Ya. Sembelihan. Sendirian. Sembelihan. Oh, sembelihan. Itu yang membeli itu orang Islam. Tapi untuk diuntukkan untuk memperingati orang yang meninggal. Pokoknya cuma satu minggu, 40 hari, 100 hari, sampai 1000. Itu bagaimana itu? Yang beli itu Islam, gimana? Gimana masalahnya? Taib. Sembelihan yang seperti ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, termasuk ke dalam sesembelihan yang ditujukan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan dagingnya? Dagingnya tidak boleh untuk dimakan. Nah, bagaimana yang nyembelih? Masih muslim. Walaupun dia mengucapkan bismillah, Allahu Akbar, sembelih. Tapi dia tujukan sembelihan ini bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dalam rangka Idul Adha. Bukan dalam rangka misalnya memuliakan tamu. Bukan dalam rangka untuk menunaikan nadar misalnya, tapi dalam rangka itu tadi. Nah, yang itu semua tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka tidak boleh untuk dimakan sesembelihannya. Kalau dimakan sendiri, Pak. Dimakan sendiri. Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyembelih bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maknanya bukan dalam rangka menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya demikian. Menyembelih bukan untuk Allah, menyembelih bukan dalam rangka menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan laknat. Apa sih maknanya laknat? Laknat itu maknanya adalah ibti'ad, menjauhkan dan mengusir. Dijauhkan dan diusir. Dari apa? Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kita mau apa? Kalau kita sudah dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mau apa kita? Sementara kita senantiasa mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian Allah melaknat. Allah jauhkan dan Allah usir dari rahmatnya. Itu hukuman, ancaman bagi orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, walaupun yang dia sembelih itu tidak bernilai misalnya. Nah, walaupun yang dia sembelih tidak bernilai. Datang dalam hadis, walaupun sebagian para ulama memperbincangkan kedudukan hadis ini, tetapi maknanya sahih. Seseorang yang setiap dia mau lewat jalan, ini ada penjaganya. Kamu mau lewat, maka kamu harus berkorban kepada berhala ini. Nah, yang lain berkorban dengan ini, berkorban dengan itu. Yang datang orang, saya gak punya apa-apa, berkorbanan dengan lalat. Lalat. Dia korbankan lalat. Tetapi apa kata Nabi SAW, dengan sebab dia korbankan lalat itu tadi, maka dia masuk ke dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak seberapa namanya lalat, yang penting saya selamat, bisa melewati jalan ini. Tidak. Tidak. Nah itu demikian. Baik. Wallahu ta'ala alam bisaw. Ini yang bisa kami sampaikan pada waktu sudah malam. Kalau ada pertanyaan bisa kita sambung di pertemuan akan datang insyaallah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dan memaafkan segala bentuk kekeliruan dan kekurangan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, menuntun kita menuju jalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.